Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anhu ana ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah kembali kumpulkan kita bersama-sama di dalam naungan rahmat, di dalam naungan maghfirah, di dalam naungan berkah. Insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan banyak kebaikan, banyak keberkahan daripada hadrah yang kita baca ini. Sahibul hadrah berkata, hadrah ini tatkala dibaca, ada baitnya di situ, lamma garahul abad fahasyadha min najid. Kata hadrah ini kalau dibaca sama orang, maka dirinya dia akan mengeluarkan aroma yang sangat wangi semerbak. Walakin maksud dari kata aroma yang wangi ini bukannya wangi badannya. Ya, bahasa Arab itu kan luas. Lalu apa perumpamaan dengan wangi? Pernah enggak dengar pepatah orang dulu? Kalau dekat kecium baunya, kalau jauh wangi. Nah, itu kan ada kiasan. Kalau jauh wangi itu maksudnya apa? Yang kelihatan, yang kedengeran, maupun yang yang dia amatin, semuanya dari kita baik. Kalau kita dekat sama orang terus-terus, nanti baunya kita kecium, jeleknya kita kecium, apa-apa yang buruk dari kita kecium, misalnya itu perumpamaan kiasan. Begitu juga lamma garahul abad fahasyadha min najid. Katanya sahibul hadrah di sini bilang, tatkala bacaan ini dibaca, maka dari si pembacanya itu akan keluar aroma wangi yang semerbak. Apa yang bakal keluar dari kita? Kebaikan, kemanfaatan, keridhaan, keberkahan, ampunan dari Allah, banyak banget. Yang wangi-wangi apa sih pokoknya? Yang baik semuanya. Yang baik-baik semua bakal nampak dari kita. Dan percaya gak percaya, kebaikan itu bukan cuma nampak sama kita. Tapi sebagaimana kita datang ke sini itu kita bawa hajat. Kita bawa keluarga. Kita bawa orang-orang yang kita cinta. Dalam munajat kita, dalam doa kita ingat orang tua. Kita ingat suami, kita ingat sama anak. Kita ingat mungkin kerabat, saudara, yang lain-lain yang kamu ingat, sahabat, mungkin yang kamu cinta, tanpa kamu sadari, ingatanmu itu membawa mereka dalam keberkahan yang kamu dapat di sini. Kalau kamu datang ingat orang tua kamu yang di sana pun dapat berkahnya kita di sini. Kalau kamu ingat anak, anak kamu yang di rumah, dengan kita ingat dia di sini, doain dia di sini, anak kamu juga dapat berkahnya di rumah. Walaupun hakikatnya jasadnya dia enggak sampai, baik. Walaupun jasadnya dia enggak sampai, akan tetapi dengan niatnya orang tua yang bawa nama mereka ke sini, diniatin, ditekatin nama-nama mereka biar mereka punya berubah akhlaknya, tingkah lakunya biar benar, biar dijauhin dari lingkungan yang salah, itu semuanya nyampe. Apapun hajat kita insya Allah, ya kita doakan, jangankan manusia sebanyak ini, 40 orang aja dalam kumpul berjamaah, malaikat sudah diutus sama Allah berterbangan di sekitar kita, buat nyari apa, buat nyariin siapa dari kita yang punya hajat. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, kumu maghfuran lakum, qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Paling sedikit nih. Paling sedikit yang didapat apa? Kamu bangun dengan dosa telah terampuni. Itu paling sedikit. Kamu bangun dosa terampuni dan semua keburukan kamu berganti dengan kebaikan. Nah, saya mau nerangin sedikit makna keburukan berganti dengan kebaikan. Wah, kata Keburukan itu terkadang enggak selalu maksiat atau dosa yang kamu pahami. Tapi keburukan itu apa? Keburukan itu boleh jadi tingkah laku kita sendiri. Terkadang sadar enggak sadar, kita ini punya sikap enggak sepenuhnya baik. Kadang cara kita ngelihat orang, kadang cara kita bicara tentang orang, kadang cara kita mengomentari orang, kadang cara kita berbicara dengan orang, ada kurangnya, pasti ada kurangnya. Ada orang yang sampai terlampau, emang kalau ngomong nyelekit. Dan terkadang kalau ditanya, mereka enggak sadar dengan ceplosannya itu, bahwa itu menyinggung orang lain. Mungkin kalau diingetin, ditegur, dia sadar, oh anak gak tahu kalau itu nyinggung, saya pikir saya bercanda gitu. Ada orang yang kayak gitu kan. Ada juga kadang orang sikap, responnya dia, kadang-kadang toto kok responnya nyubit, padahal kan ngeselin, sakit. Tapi dia yang nyubit itu gak tahu kalau ini nyubitan dia itu nyakitin orang dan bikin orang yang dicubit itu kesel. Itu pegel gitu. Apa aja hal buruk yang ada pada diri kita. Entah itu dari ucapan, entah itu dari cara pandang, entah itu dari cara dengar. Apa aja semua itu keburukan. Dan yang disebut diganti. Sebagian ulama mengatakan tuh yang diganti itu adalah etikamu, akhlakmu, budi pekertimu yang tadinya buruk. Dengan kamu yang sering-sering datang ke tempat yang baik berubah. Tutur bahasa kamu yang tadinya kalau ngomong nyelekit berkurang. Sampai sama sekali gak ada. Begitu juga barangkali cara pandangmu. Kemarin kita ngomongin tentang mata lalat, mata lebah. Kadang-kadang si mata lalat, mata lebah itu kalau ditanya. Waktu dia lagi ngelihat orang dengan mata lalat, dia gak sadar mungkin. Dia perlu diingatkan. Kamu lagi dengan mata lebah, mata lalat. Ayo ganti dengan mata lebah. Terkadang ada orang itu saat matanya melihat dengan mata lalat itu bukan sengaja. Itu gak sengaja. Tapi lalu gimana caranya? Cara pandang ini berubah. Salah satunya tentu adalah dengan bantuan Allah. Tuntunan Allah, bimbingan Allah. Gak cuma-cuma kita tiba-tiba mau berubah kalau bukan karena dorongan itu datangnya dari Allah. Oleh karena itu, nih cara pandang kita yang tadinya ngelihat semuanya buruk, tapi dengan kita datang ke taklim, dengan kita datang ke majelis ilmu, kita hadir di hadroh, nih yang kita dengar berubah. Mata ini mulai mencari bunganya. Mata ini bukan lagi mencari sampah, tapi dia mulai mencari bunga. Bagaimana tuh? Ya, contohnya perubahan itu tanpa disadarin. Barangkali kalau kamu tadinya sama suami kesel aja, ini contoh. Sama anak kesel aja, yang kelihatan biasanya sampahnya. Yang kelihatan biasanya baunya, yang kelihatan yang gak enak-gak enaknya. Sama Allah itu matamu mulai digiring, sikapmu mulai dirubah, yang kelihatan baiknya. Akhirnya apa? Sikap kamu sama suami berubah menjadi baik. Cara ngomong kamu sama suami berubah menjadi baik. Cara bicara kamu sama anak berubah menjadi baik. Hingga pada akhirnya apa? Buah dari itu semua, rumah tanggamu berubah menjadi baik. Rumah tanggamu berubah menjadi baik. Ini loh, minimalnya orang datang ke majelis ilmu, dia dapat ampunan dan diganti sama Allah. Etikanya yang buruk berubah menjadi etika yang baik. Akhlaknya yang gak benar berubah menjadi akhlak yang benar. Budi pekertinya yang tadinya gak santun berubah menjadi santun. Hingga pada akhirnya dari itu semua banyak membawa perubahan. Banyak membawa dampak-dampak yang baik untuk dia, untuk keluarganya, dan untuk orang sekitarnya. Tapi mau tahu gak sumber itu semua dari mana? Sumber kamu tuh dapat itu semua. Saya mau kasih tahu sama ibu-ibu, presentasenya majelis. Kita dulu kalau belajar ilmu itu gak butuh dipancing. Kalau saya dulu di Hadramaut hadir hadroh aja gak ada hadroh kajian kitab. Di Hadramaut hadroh-hadrohan aja, burdah-burdahan aja. Besok burdah bangun, habis hadroh bangun, Gak ada repot-repot pakai kita, pakai apa. Tapi orang kita itu butuh pancingan. Kalau dikasih hadroh doang, gak dikasih ilmu, kurangnya banyak porsinya. Kalau dikasih ilmu doang, gak ada hadroh, barangkali yang datang gak segini banyak. Betul ya? Nah, kamu harus tahu burda, maulid, hadroh yang kamu baca semua itu baik, bagus, luar biasa manfaatnya. Kalau dihitung, dicari dari babul zikir min a'zamil adhkar. Kalau bicara dari keutamaan zikir, ini yang kita baca hadroh. Bahkan Habib Salim Syatri bilang, apa namanya tuh, burdah. Kemuliaannya lebih dari orang yang baca dalam ilal khairat, 70 kali. Gak tanggung-tanggung nih, burdah, hadroh, maulid. Habib Ali sampai bilang, masyi kama majma'il maulid di jalil gurub. Ente mau ngilangin sumpah, gak ada tempat yang paling enak ngilangin sumpah kecuali di maulid. Sampai ngomong begitu, wah maulid, hadroh, burdah, semua bagus. Tapi dari itu semua, ilmu yang paling bagus. Kalau bukan karena adanya kajian, kalau bukan karena adanya ilmu yang kamu dengar, maka barangkali obat yang kita minum ini untuk ngobatin diri kita, lama sembuhnya. Kamu harus tahu itu. Lama sembuhnya, lama pulihnya. Kita ngaji, baca Quran, syifa. Kata Allah itu obat. Buat apa? Bukan buat penyakit zahir doang, penyakit batin tentunya. Karena kita ini persenannya kalau dihitung antara kita yang sakit badan sama yang sakit hati, banyakan yang sakit hatinya daripada sakit badannya. Penyakit hati yang lebih menggerogoti kita ketimbang penyakit zahir kita. Itu yang paling bahaya, yang kadang-kadang enggak disadari nama orang. Nah, kalau ditanya semua yang hadir di sini pasti paling tidak menyadari saya punya penyakit hati yang harus diobatin. Kalau kamu baca burdah, kamu diobatin, diolesin. Kamu baca maulid, kamu diobatin, kamu diolesin. Tapi semua obat, salep, lain-lain, ada obat utama enggak? Ada obat inti enggak? Apa sih obat intinya? Antibiotiknya. Antibiotiknya. Apa antibiotiknya? Ilim. Gak punya ilim, pulihnya lama. Tapi saat dikasih antibiotik, pulihnya cepat. Semua penyakit begitu. Nah, kalau ada orang, makanya sebagian nganggep yang penting zikir. Betul, yang penting zikir. Tapi kalau ilmunya gak ada, gimana kamu mau berobat? Gimana kamu mau ngerasain lazzatul zikir lillah, kelezatannya zikir sama Allah? Gimana kamu mau ngerasain lezatnya munajat sama Allah kalau ilmunya gak punya? Kamu gak tahu caranya. Ibaratnya umpamanya orang makan sushi. Yang nasi dilipat-lipat tuh. Tahu? Digulung-gulung. Tahu, ibu-ibu? Tahu kan? Ada teknik makannya gak sushi? Ada teknik makannya? Ah, nasi juga. Udah nasi-nasi aja. Taruh lauknya di situ. Taruh rumput lautnya di situ. Ente kira enak jadi makanan ya? Gak enak. Karena ente gak tahu cara makan pakai tekniknya. Begitu pula orang zikir, bukan penting zikirnya. Selain daripada tekniknya, kamu juga harus tahu bagaimana caranya menikmati zikir. Tapi cara nikmatin zikir, wirid, dan lain-lain semuanya tidak akan bisa kamu raih kalau kamu enggak punya ilmunya. Itu porsi yang terpenting. Jadi kalau ditanya, emang presentasenya Ustazah, kalau antara ilmu sama zikir itu berapa? Saya jawab, 75% itu kamu dapat kebaikan dari ilmu, 25% kamu dapat kebaikan dari hadroh, dari burdah, dari maulid Nabi Muhammad SAW. Kamu harus ingat itu. 75% dari perubahan hidup itu didapat dari ilmu. 25% didapat dari wirid, zikir, dan burdah, hadroh, maulid Nabi Muhammad SAW yang kamu baca. saling terikat. Ada orang sakit minum antibiotik aja, salepnya enggak dipakai. Obat luarnya nih untuk kulitnya enggak dipakai, sembuh cepat. Saling gitu. Tapi kamu harus tahu pentingnya ilmu. Maka kalau kamu kehilangan ilim, kamu harusnya lebih nangis daripada kamu kehilangan wirid. Kalau kamu kehilangan ilmu, kamu harus lebih nangis daripada kamu kehilangan wirid. Lihat firmannya Allah. Kalau Habib Abdurrahman Sekaf bilang, orang yang enggak punya wirid, enggak punya zikir, enggak ada bedanya sama monyet. Kata Habib Abdurrahman Sekaf, man lallahu wirid fahu gidit. Jangan tersinggung, Habib Abdurrahman ngomongnya kasar banget. Allah nyinggung orang enggak berilmu dengan singgungan. Ulaika kal an'am balhum adal, kata Allah bilang. Tahu orang-orang yang enggak berilmu itu, orang-orang yang sesat itu, kata Allah. Seperti apa mereka? Kal an'am. Mereka kayak binatang ternak, bisanya cuma tidur, makan, beranak. Tidur, makan, beranak. Tuh bisanya. Tapi Allah bukan cuma sebut binatang ternak. Allah bilang apa? Balhum adol. Mereka lebih parah, lebih sesat daripada binatang ternak. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salam wal afiyah. Jadi kamu harus tahu pentingnya ilmu di dalam dirimu. Kalau belajar kenapa kita harus konsisten? Kalau belajar kenapa kita harus menyimak dengan baik? Karena ternyata yang bisa nyelamatin kamu itu porsi terbesarnya adanya di ilmu. Walaupun jumlahnya baca hardurah 2 jam, ilmunya 1 jam, barangkali 1 jam setengah, tapi ngefeknya bukan main. Ente minum ada obat nyeri, ada antibiotik 1, pernah dengar antibiotik 5? Antibiotik 1. Artinya porsinya ilmu itu terkadang lebih sedikit, tapi dampaknya paling maknyus. Dampaknya paling hebat. Dampaknya paling luar biasa. Makanya selagi kajian dimanapun kita, mau di sini, mau di mana aja, kalian mendengarkan kebaikan, mendengarkan nasihat dan tausiah al-ilm, terutama ilmu, itu pelihara, jaga dengan sebaik-baiknya. Karena dengan itu semua insya Allah kita menjadi orang yang selamat. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Yuk sama-sama kita lanjut daripada kajian kitab Muka Syifatul Qulub. Sebelum-sebelumnya kita sama-sama baca dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين أمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وقال المصنف رحمهم الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رضي الله عنا وعنكم وعن سائر الأمة أجمعين وفي رواية الطبراني طاعة الله في طاعة الوالد أو قال الوالدين ومعصيته في معصية الوالد أو قال الوالدين وفي أخرى للمزار رضا الرب تبارك وتعالى في رضا الوالدين وسخط الرب تبارك وتعالى في سخط الوالدين والترمذي واللفظ له وابن حبان في صحيح والحاكم وقال صحيح على شرطهما أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة قال هل لك من أم قال لا فهل لك من خالة قال نعم قال فبرها وأبو داود وابن ماجه يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما قال نعم الصلاة عليهما أي الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنباذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما وإكرام صديقهما. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani Sebagaimana kemarin kita dengar, taatnya Allah terletak pada taatan kita kepada orang tua. Ketaatan kita kepada Allah terletak kepada ketaatan kita kepada orang tua. Begitu pula dengan kedurhakaan kita kepada Allah terletak pada kedurhakaan kita terhadap orang tua. Nah, ini kemarin kita sudah sempat bahas dari tingginya posisinya orang tua. Allah itu selalu adil. Wanita diberikan ujian dalam hidupnya mengandung, bersusah payah, berletih-letih di dalam mengasuh, menyusui, membesarkan, mendidik, menuntun anak dari dia lahir sampai dia dewasa. Itu perannya ibu kan gak usai-usai. Terus aja ada. Allah itu adil. Bagi ibu yang betul-betul bisa menuntun, membimbing anak terutama, mereka dapatnya gak tanggung-tanggung. Tapi lihat ganjaran yang Allah beri kepada setiap ibu. Jadi terlepas ini ibu solehah, ini ibu tidak. Tapi Allah kasih pahala rata. Pahala ratanya apa? Anak yang wajib taat kepadanya. Bahkan Allah menyandingkan ridhonya terletak pada ridho orang tuanya. Artinya siapapun dari kita nih gak bisa sampai kepada Allah kalau pintu orang tua kita ketutup. Kita gak bakalan bisa mengabdi, menghambakan diri kepada Allah dengan semestinya kalau kita gak bisa menghargai, mengabdikan diri kepada orang tua kita. Karena ridhonya Allah disandingkan dengan ridhonya orang tua, begitu pula murkanya Allah disandingkan dengan murkanya orang tua. Ini harus ingat itu. Jadi kalau kita lupain hal ini, maka yang sejatinya merugi adalah diri kita sendiri. Ada orang bilang, wah kan bukannya bakti sama orang tua itu panjangin umur, kemudian juga semua kebaikan terangkum di sana, ditambah lagi pintu rezeki terbuka luas. Tapi kok ada orang durhaka sama anaknya rezekinya lancar, durhaka sama orang tuanya rezekinya lancar? Ntar tungguin aja, orang yang kayak gitu bakal sengsara di waktu yang Allah tentukan nanti. Di waktu yang pastinya datang, enggak mungkin enggak. Karena Nabi SAW bersabda kan, bakti itu agama dan hutang. Jadi gak mungkin ada orang yang begitu menyelewengkan orang tuanya, menengentengkan orang tuanya, wah rezekinya gampang. Iya, rezekinya gampang. Barangkali sekarang naik namanya, barangkali sekarang tinggi kedudukannya, barangkali sekarang uang ada di genggamannya, barangkali sekarang rumahnya wah beribu-ribu meter, gak tahu deh. Tapi tunggu, kalau jatuhnya miskin banget. Yang begitu jatuh miskinnya miskin banget. Nyungsepnya nyungsep banget gitu. Hati-hati. Ya, kita punya rezeki sedikit, sedikit aja disuruh ingat orang tua, kirimin orang tua, berikan orang tua, apalagi rezekinya banyak. Apalagi rezekinya banyak. Nyenengin orang tua, bahagiain orang tua, itu udah kewajiban bagi seorang anak. Karena kalau sekarang kamu diberikan kemampuan yang begitu banyak, ingat barangkali dulu kamu dengan sekarangnya, kamu dengan dulunya orang tua kamu sekarang ngehasilin duit 10 ribu, itu gampang. Tapi orang tua kamu dulu ngehasilin 10 ribu, itu setengah mati. Kamu sekarang ngehasilin uang 100 ribu gampang, tapi orang tua kamu dulu ngehasilin 100 ribu setengah mati. Jadi kalau 100 ribu dibayar dengan 100 juta, pantas. Karena tingkat sulitnya beda. Tingkat sulitnya beda. Makanya jangan sampai ada anak tuh berani ngomong sama orang tuanya, mama kan atau ayah kan gak sekolahin aku bener, aku sekolah dari uang aku sendiri dan lain-lain sebagainya. Lupa waktu lahiran sampai pinjem-pinjem, setengah mati nyariin uang buat kamu, beliin susu kamu, ngehidupin kamu. Setiap orang tua, kamu jangan ngomongin orang tua yang zalim dulu, ngomongin orang tua pada umumnya. Karena kebanyakan dari sekian banyak orang tua yang zalim itu bisa dihitung pakai jari. Rata-rata semua orang tua rahim dan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Itu semua umumnya orang tua. Kalau Anda ketemu orang tua yang kebetulan enggak rahim, anaknya ditelentarain, anaknya dibuang. Kita nemu ada orang tua, kok tega ya anaknya dibuang tong sampah. Kok tega ya ada anaknya dibuang ke pinggir kali. Kok tega ya ada orang tua buang anaknya ke kardus. Kok tega ya ada orang tua buang anaknya di mana? Kamar mandi, masih buang. Tapi kan ada lagi orang tua yang lebih tega. Ngeracunin anaknya, bakar barang-barang dirinya sama anak-anaknya. Sering gak kita nemu kayak gitu? Belum lama yang gorok anaknya. Itu berapa biji orang tua dari sekian juta bahkan miliaran orang tua yang peduli sama anaknya. Jadi jangan lihat mereka. Ini mereka sih wakilnya setan, jelmaan setan. Tapi orang tua pada umumnya pasti mau kasih yang terbaik buat anaknya. Pasti dia mau kasih yang paling-paling untuk anak-anaknya. Nanti perhatiin kalau orang tua nih masak ayam, ente dikasih pahanya, ente dikasih dadanya, dia makan ceker nih. Dia makan sayapnya, dia makan kepalanya, dia makan lehernya. Betul apa enggak? Iya, anaknya diumpetin ini, buat si ini ntar, belum pulang kerja dipisahin. Belum ini dipisahin, dia sampai makannya meri. Kalau saya selalu bilang sama orang tua, ibu-ibu, makan yang senang, jangan makan ceker. Jangan makan sayap, betul? Iya, jangan makan sayap, jangan makan leher. Ibu makan daging. Ada sisa buat anak kasih. Tapi nggak bisa ustazah, nggak tegaan sama anak. Biarin, yang penting asal dia kenyang, kita mah gampang. Salah. Jangan begitu bu, kalau saya. Soalnya kebanyakan orang tua udah tuanya ngebatin sama anak. Jadi kalau nginget perjuangannya dia dulu, aduh kesian dulu makan ceker. Ini anaknya gedenya begini model. Jadi ibu yang porsi itu yang porsi, makanya kalau ngedidik itu jangan terbalik. Anak itu harus ngerti yang namanya adab, santun, bakti, itu dididik, digiring. Makan biasain dia nginget orang tuanya. Jadi bukan waktunya makan, kebiasaan orang tuanya cuma nyisain makan buat dia. Anaknya nanya aja kagak orang tuanya udah makan. Anak gak tahu-tahu lahir ngerti. Kalau makan bareng ya sama mama. Anak-anak kecil makan bareng. Dia makan, kamu makan. Benar begitu, ngedidik pelan-pelan. Mama udah masakin, kamu ngucapin apa? Terima kasih mama, itu dididik. Ini udah gede, udah sekolah, udah kuliah kadang-kadang. Ngucapin makasih aja buat emaknya yang masakin kagak? Gara-gara dari kecil gak diajarin makasih? Udah makan piring digeletakin. Punya kesadaran nyuci piring aja kagak? Aduh. Ibu-ibu yang bawa anak kirang ramane hari ini. Sian tuh anak, jangan dibully bu. Ya, tapi ini realita, ini fakta. Kalau dengar ini sampai kadang-kadang terberatnya, kadang-kadang saya dengar. Tuh ibu kesian ya Allah mikirin anaknya sampai sakit-sakit. Dalam hati saya kenapa dipikirin? Tapi gak bisa dong, itu kan namanya juga orang tua. Orang tua tuh ngebatin nama anak, emang benar begitu. Tapi pertanyaannya, ada gak anak yang sakit mikirin orang tua? Yang ada orang tua mikirin anak saya sekolah bayarannya gimana gitu. Iya. Orang, aduh ya Allah mikirin anaknya belum bayar kontrakan, anaknya rumah belum lunas, orang tua tinggal mikirin aja. Bu jangan gitu-gitu amat bu. Saya bilangin jangan gitu-gitu amat, biasa-biasa aja bu. Mau ngebatin tuh ada waktunya, makanya Allah selalu tuntun. Al-mal wal-banun zinatul hayatu dunia, harta sama anak tuh fitnah. Karena Allah tahu. feedbacknya anak gak gitu. Allah tahu banget anak gak gitu, makanya Allah wajibin anak bakti. Segitunya udah diwajibin bakti aja. Bagaimana kita sama orang tua kita? Jujur aja. Allah larang dengan fala taqul lahuma uffin. Ada dari kita yang baru mau ngebantah. Enggak. Minimal sih 5 huruf aja keluar. Minimal 5 huruf keluar. Masih begitu. Mau anak sekolah biasa sampai anak santri, pasti ada aja ujiannya buat ngejawab orang tuanya. Gitu loh. Ada entah itu refleks, entah itu apa. Inilah perannya. Karena Allah juga tahu, makanya jangan pernah, apalagi yang sama yang namanya ibadah, taat, gara-gara anak, jadi enggak begitu. Rugi kamu, rugi. Makanya investasi terbesar itu adalah punya anak, kalau anaknya bisa digiring menuju surganya Allah. Anaknya bisa dikenalin bagaimana cara bakti kepada Allah dan Rasul sampai bakti kepada dia orang tuanya. Jadi pada saat kalau orang tuanya giringnya benar, anaknya gak ada yang comot makanan kalau orang tuanya belum ambil. Meja itu gak ada yang berani ngambil makanan kalau orang tuanya belum ngambil. Ibu nemu yang begini modelnya sekarang. Apa anak begitu, mak baik, mak ya, makan-makan tuh, mak udah masak, iya duduk. Maknya ditanya, paling nanya, mama udah makan, mau deh mak nanti gampang. Ada anak yang naruh sendok, kok mama gak makan? Enggak kan, dia gak taruh sendok gara-gara kamu gak makan. Wah kata, jadi peran bakti sama orang tua itu penting, tapi saya juga mengingatin sama orang tua, di porsinya bu. Di porsinya. Ini kejadian nih, nyata. Ada orang yang saya kenal, punya orang tua udah tua pokoknya, udah tua, udah pikun lah, udah gak bisa apa-apa tuh orang tua. Barangkali inget sama anaknya aja juga kagak, ibaratnya gitu. Pokoknya udah macam-macam deh, udah pikun. Tapi si anak bukan ngurusin orang tua yang wajib buat dirinya dia, tapi malah kerepotan ngikutin si anak kemana aja. Anaknya tinggal di sini ikut, pindah tinggal di situ. Anaknya tinggal di sini ngikut, ya habis gimana lagi, kita kagak pengen ketinggalan anak. Kamu harus tahu wajibmu di mana. Jadi dia tegopo-gopo ngejerin si anak, menuhin maunya si anak, justru yang wajib bagimu, kamu belum selesai bakti sama orang tua kamu, itu yang wajib, malah ditinggalin. Maka Allah tuh kalau ngomong tuh benar banget ibu di Al-Quran. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai kalian manusia, kata Allah, jangan sampai kamu tuh tertipu terbuai oleh harta, oleh anak-anak. Sampai kamu tuh ninggalin kewajibanmu sama aku, kata Allah. Kewajibanmu mengingat hukumku, kata Allah. Kamu malah lupa, yang kamu ingat malah yang lain, kenikmatan. Kewajiban kamu abaikan. Jangan. Itu aja bu, sampai waktu saya ngajak ngomong ini orang, saya tanya, kenapa enggak tinggal sama Umi, kenapa enggak tinggal sama ibu? Ya Umi kan udah lupa, kagak ingat. Udah kita apa lagi, gak ada lagi, kita ikutin deh anak kita kesini, kesitu, kesini, kesitu. Abis kita girang sama cucu, abis kita senang sama cucu. Ya Allah, ibumu walaupun lupa pintu surga tengahmu masih ada, ingat. Ibumu walaupun pikun pintu surgamu di situ, jangan dilupain. Bahkan itu pintu utama loh, bukan pintu samping. Jangan dilupain. Jadi biar tahu porsinya, makanya saya senang sama orang-orang tua dulu, Masya Allah, kalau udah sama yang namanya ibadah, anaknya mau kayak gimana aja, modelnya mau kemana, mau pergi ke Langlang Buana, ibu perhatiin deh. Para habaib kita, para syiban kita yang pada dakwah kesini, jauh-jauh dari Hadramut masuk kesini, Habib luar Batang, Mbah Priuk, yang ibu-ibu kenal semua itu, emang gak pada punya ibu? Punya bu, Mesti punya ibu semua. Kok ibunya sanggup sih padahal anak tunggal? Habib Husin, anak tunggal. Kok bisa sih dilepas? Enggak mikirin tetuanya sama siapa? Enggak, dia mah tahu adanya Allah. I'timaduhum billah asyad wa aqwa. Bergantungnya mereka sama Allah lebih daripada bergantungnya dirinya sama anak-anaknya. Lebih kuat daripada bergantungnya diri. Ya Allah, kalau saya mati entar saya udah tua, anak saya ninggalin saya enggak ya, anak saya. Makanya jangan bergantung sama anak. Bergantung sama Allah. Kalau kamu bergantung sama Allah, Allah datengin anak-anak yang selalu ingat sama kamu. Tapi kalau kamu bergantungnya sama anak, begitu anak kamu ngegoda kamu, maka harga dirimu jatuh. Kamu sudah tidak lagi menjadi ibu yang karismatik, yang ditakuti, yang disegani, yang dikejar, yang dicintai. Tidak. Tidak sama sekali. Maka porsinya itu harus sesuai. Gitu loh. Ada orang tua di sini yang, aduh sama anak gak bisa ketinggalan, jangan kemana-mana, udah di sini aja. Ada orang tua yang sampai enaknya jadi dia, anaknya dipesantrenin semua. Kok bisa sih? Kok tenggel sih? Kok sanggup sih? Kamu pikir tolak ukur sayang cuma nama yang anak deket doang? Terus kalau anak udah jauh orang tua gak sayang gitu? Itu investasi terbesar. Lebih dari tanah yang kamu punya. Lebih dari aset yang kamu punya, kalau kamu bisa mencetak anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena satu, kamu jadi ibu yang kuat, jadi ibu soleha, anak-anakmu jadi anak yang soleh dan soleha. Tapi kalau udah dari awal udah, aduh gak kuat deh, aduh gak sanggup deh, aduh jangan deh, aduh gak bisa deh, aduh saya bisa mati kalau ditinggal sama anak saya, aduh. Ibaratnya, ini ikatan batin tuh kuat bu, ya ikatan batin kuat. Terus ustazah kan nggak pernah ngerasain, ustazah nggak punya anak, gitu. Ustazah kan nggak ngerasain, ustazah soalnya belum punya anak, gitu ya. Mari kita lihat bu, nasibnya anak-anak yang ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya, hidupnya yatim piatu, hidup apa enggak tuh anak? Hidup anaknya, hidup. Ada juga orang tua yang ditinggal wafat sama anak-anaknya. Ya, yang ditinggal meninggal sama anak-anaknya. Kita jumpai umumnya, kalau dia yang ditinggal sama anak, dia leng-leng. Ngawang, ngambang, bekas diajak ngomongnya kadang-kadang suka gak nyambung. Ya bisa dibilang agak sedikit arah-arahnya. Konsentrasinya buyar. Bahasa lainnya apa? Stres. Tinggal. Lihat beda aja. Emang benar bu. Saya emang gak punya anak. Tapi ibu juga harus lihat. Anak ditinggal orang tua bisa hidup. Sebetulnya orang tua itu bukan takut ninggalin anak. Takut ditinggal. Kan kalau ditanya, saya tuh mikirin gimana ya nasib saya kalau seandainya anak saya gak ada bagaimana. Kalau kamu gak ada, yatim piatu gak ada yang mati gara-gara ibunya gak ada. Gara-gara ibu bapaknya gak ada, dia gak ada yang terjun ke jurang. Dia punya hidupnya. Sejatinya perempuan, ibu-ibu, para ayah, mereka juga sebetulnya punya hidupnya. Tapi banyak dari orang tua karena di sini main perasaan, akhirnya mereka goyah. Akhirnya mereka goyah. Iya, kalau ke bawah anak saya gak punya, tapi saya pernah ditinggal sama orang tua. Ibu saya meninggal umur saya 2 tahun. Saya hidup sampai sekarang. Ada kurangnya? Ada. Tapi coba kalau itu dibalik, ibunya yang kehilangan anak, sampai dia wafat. Dia bakal sebutin tuh anak, dulu saya punya anak, kalau ingat sedih, kalau ingat nangis lagi, kalau ingat beda. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya cuma bisa ngingetin dari apa yang Allah firmankan. Firmannya Allah jelas, firmannya Allah kuat. Allah minta kita enggak terbuai dengan keturunan sendiri. Jangan terbuai dengan anak kita sendiri. Sampai mengalahkan kewajiban kita kepadanya. Sampai ngalahin haknya kita kepada Allah. Sampai karena begitu terlalu sayangnya kita sama anak, sampai anak kita enggak kita isi dengan pelajaran yang semestinya diambil dari hukumnya Allah dan hukumnya Rasulullah. Nah, gitu. Ingat itu. Karena orang tua itu sudah dikasih kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga kedudukan ini, nikmat ini dengan kamu menggunakannya di tempat yang tepat. Di tempat yang baik. Di tempat yang semestinya. Kemudian datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang nanya, "Rasul, adznabtu dzamban 'aziman?" Saya habis ngelakuin dosa besar, katanya bilang. Dosa saya besar banget ya Rasulullah. Fahalli min taubah? Saya bisa enggak kira-kira dapat pintu maaf ya Allah? Saya bisa enggak kira-kira dapat taubat dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi bertanya. Kata Nabi bilang, "Halaka kamu punya ibu enggak?" "La ya Rasulullah, tidak ya Rasul, ibuku sudah meninggal." "Halaka min khalah?" Kamu punya bibi dari ibu enggak? "Na'am ya Rasulullah." "Iya, saya punya bibi dari ibu." "Fabirha." Kata Nabi, "Kalau begitu baktilah kamu kepadanya." Berarti di sini kita bisa ngambil kesimpulan apa? Bahwa berbakti kepada orang tua itu bisa menghapus dosa kita. Bisa menghapus dosa dan bisa menyebabkan pintu taubat terbuka. Barangkali ada anak yang hidupnya menuai murkanya Allah, tapi karena baktinya yang begitu baik sama orang tua, ingat, baktinya yang begitu baik sama orang tua, Allah mengalahkan amarahnya dengan keriduan orang tuanya. Dia melanggar, melampaui batas di dalam maksiat, bukan main. Tapi dia baik sama ibunya, baik sama ayahnya, baik, santun, apa aja kata ibunya, iya, apa aja kata ayahnya, iya, dia berusaha berbakti kepadanya. Dengan tulusnya bakti itu, sungguh-sungguhnya perbuatan baik itu sama orang tua, Allah yang murka sama dia bisa ngalah, ngapus semua dosa-dosanya, buat buka pintu taubat untuknya hanya karena keriduan orang tuanya. Makanya dibilang, seorang anak laki-laki jika wafat lebih dulu dari ibu dan ibunya hidup, maka anak laki-laki itu beruntung. Karena saat dia wafat, kemudian ibunya berkata, "Saya ridho kepadamu," udah selesai urusannya. Selesai. Dia mau masuk ke liang lahat, ibunya bilang, "Ane ridho, ane ridho, ane ridho," amente, kelar urusannya. Nah, kalau seorang istri ini beruntung meninggal masih ada suaminya. Karena kalau istri, kan keridhaan setelah menikah yang lebih unggul adalah keridhaan suami, baru orang tua kemudian nyusul. Nah, keridhaan suami, kalau dia wafat suami hidup, tiba-tiba suaminya ngomong, "Aku bersaksi bahwa istriku adalah wanita yang salehah, dia yang baik, mengurusku, merawatku, menjagaku dengan segala kebaikannya, aku ridho kepadanya." Udah, kelar urusan. Udah deh, ketemu pintu surga deh itu langsung. Dari ridhonya suami. Makanya gitu. Ibu-ibu, jadi gak usah mikirin kalau kita duluan suami suat nikah lagi dong gitu. Ya, jangan mikir ke sono, pikir yang lebih indah dong. Ngurusin suami nikah lagi. Tuh kamu udah masuk liang lahat juga kamu gak bisa bangkit lagi. Buat marahin dia yang nikah lagi. Kamu gak bisa. Ya udah, kalau kamunya udah meninggal dia nikah lagi mah urusan dia. Yang penting kan gak lagi nikah kamu ada. Gak usah dipikirin, ntar dia nikah lagi gitu. Yang penting ridhonya. Bayangin ya, Sebesar ini pun, ini sebesar ini pun peluang baik bagi kita, enggak ada yang doa minta meninggal duluan. Ada. Ya, misalnya ada anak belum nikah, berarti enggak punya suami kan? Minta ridhonya orang tua kan? Orang tuanya yang ada, yang dikejar itu orang tuanya. Pernah doa munajat, ya Allah, ambil nyawaku lebih dulu sebelum orang tuaku. Enggak ada. Nah, gitu. Ya Allah, ambil nyawaku lebih dulu sebelum suamiku yang udah nikah. Enggak ada. Enggak ada. Gitu. Subhanallah ya. Enggak ada begini. Tapi kamu harus tahu itu. Itu keberuntungan, keberuntungan yang didapat. Ya, jadi Nabi SAW bersabda, bahkan saking tingginya kedudukan ibu, walaupun ibunya udah meninggal, Nabi tetap suruh itu orang berbakti kepada saudara si ibu. Cari bibimu dari saudara ibu. Kemudian dalam sebuah riwayat datang lagi, ada orang bilang, ya Rasulullah, atau bilang apa namanya, adakah amalan yang tersisa untukku berbakti kepada orang tua setelah mereka wafat? Masih ada enggak? Hah? Apakah aku masih bisa, katanya, berbakti kepada orang tuaku yang sudah meninggal dunia? Ya, dua-duanya orang tuanya udah enggak ada. Atau masalah salah satunya udah enggak ada. Gimana caranya aku berbakti kepadanya? Ibu misalnya udah meninggal, atau ayah misalnya udah meninggal. Bagaimana, apa masih bisa ya Rasulullah? Nabi jawab, nah iya, kata Nabi. Orang tua kita yang sudah meninggal, kita masih bisa bakti sama mereka. Dengan apa? Bisholat. Pertama sholat apa? Sholat di sini maksudnya adalah doa. Bukan sholat-sholat, bukan. Tapi doa. Yang dimaksud adalah doa. Bisholat. Pertama dengan doa. Wal istighfar lahuma, memintakan ampun untuk keduanya. Makanya kan doanya orang tua, rabbighfirli wali wali daya. Jadi kalau misalnya kita mau doa langsung, Allahumma ghafirli ummi, atau ibunya kalau udah meninggal, Allahumma ghafirli abi, ayahnya. Atau pakai bahasa Indonesia, ya Allah ya Tuhanku, ampunkan dosa ibuku, ampunkan dosa ayahku, boleh. Dengan istighfar, minta ampun sama Allah untuknya. Atau dia mau baca istighfar, diniatin untuk orang tuanya. Boleh juga. Dia baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat. Astaghfirullah li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat. Bagus kan? Aku memohon ampun kepadamu ya Allah untukku dan untuk kedua orang tua dan untuk seluruh kaum muslimin. Bagus juga doa kayak begitu. Dengan istighfar, berarti minta ampun sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi? Bi'anfadlahuma, menunaikan janji mereka. Waktu hidup ingat, dulu pernah janji sama orang tua mau begini ingat. Dulu pernah janji, oh dulu mereka pernah kepengen mewujudkan impiannya. Apa aja? Ingat, oh dulu saya pernah ngomong sama orang tua, insya Allah begini, insya Allah. Ada ingat-ingat pernah berjanji apa sama mereka, tepatin janjimu padanya. Walaupun dianya udah gak ada. Dianya udah meninggal, ya udah tetap terus jalanin apa ucapan janji yang pernah kita ucap. Nah, gitu. Kemudian apa lagi? Wasilatul rahim, menyambung hubungan keluarga yang gak bisa disambung kecuali melalui mereka berdua. Keluarga ibu, keluarga ayah masih ada, dengan cara apapun sambung, tetap komunikasi. Keluarga dia mau bagaimana, keluarga dia yang dilihat begitu, ini keluarga ayah saya, ini keluarga ibu saya. Aduh, orangnya enggak sejalan, urusan itu mah baik lain lagi. Tapi tujuanmu itu silah, menyambung hubungan, menyambung kekerabatan, menyambung silaturahmi. Girang enggak orang tua kamu? Girang. Dilihat kamu nyambangin saudaranya, dilihat kamu datangin keluarganya, dia girang. Karena seolah-olah dia yang menyambung. pahala itu mengalir untuknya dengan nyambung. Wa ikram sadiquhuma, apalagi dan memuliakan teman mereka berdua. Ayah saya dulu berteman sama si ini, tuh temannya tuh jangan dilupain. Ibu saya dulu berteman sama si ini, ikram memuliakan. Jadi kalau kamu ketemu di jalan teman ibu kamu, samperin, cium tangan. Kalau dia orang tua, orang sepuh, tanyain ada yang bisa dibantu apa, tanya, karena dia temannya orang tua kamu. Temannya orang tua kamu. Jadi jangan kita gampang. Maka kemudian ada sahabat bilang, ya Rasulullah banyak banget amalannya. Emang kadang-kadang kita kalau dikasih amalan berasa kebanyakan. Ya Allah banyak banget. Tapi dia bilang, ya Rasulullah banyak banget amalannya. Tapi dibilang semuanya bagus. Apa jawaban Nabi? Apa lakuin salah satu? Enggak. Faf'al. Amalin yang aneh sebutin tadi, jangan ditinggalin. Lihat Nabi SAW, jangankan orang tua, Khadijah, istri yang dia cintai. Ba'da wafat Khadijah, setelah Sayyidah Khadijah wafat, teman-teman Khadijah itu sama Nabi tetap disambung silaturahminya. Orang-orang yang dulu Khadijah suka kirimin hadiah, suka kirimin apa, setelah wafatnya Khadijah, Nabi yang mengambil alih itu semua. Dulu Khadijah sama temannya ini ngasih ini. Dulu Khadijah sama temannya ini ngirimin ini. Itu sama Nabi dilakuin semuanya. Kebaikan yang Nabi lakuin waktu ditanya, kenapa kau berbuat baik kepada fulan ya Rasulullah? Karena dia dulu temannya Khadijah. Bayangin. Karena dia dulu temannya Khadijah. Itu sampai disebut sama Nabi Muhammad SAW. Maka ente-ente orang yang punya orang tua, oh ingat. Dulu tuh abah ana, ayah saya berteman sama si ini, orangnya masih ada, masih hidup. Sambung yang bisa disambung, muliain mereka, ihdilahumul hadaya, karena dengan mereka mengingat kebaikanmu itu, saat dia tahu kamu berbuat baik, yang dia ingat tuh ayahmu, dia ingat bapaknya, dia ingat ayah kita, oh nih anaknya si ini, ya Allah si ini beruntung banget punya anak kayak dia, akhirnya yang keluar doa. Kan itu yang dicari, yang keluar doa. Begitu, oh dulu teman ibu kamu begitu juga. Begitu kamu memuliakan mereka, yang mereka ingat itu bukan dirimu, tapi kebaikan dari ibumu. Dia ingat temannya, Masya Allah beruntung banget sih ini. Punya, paling tidak kalau dia nanti nyusul orang tua kita, dia ceritain kita sama orang tua kita. Jadi orang meninggal itu begitu masuk ke alam barzakh, kalau dia satu lingkungan yang baik, ketemu orang tua kita insya Allah orang baik misalnya. Temannya meninggal nih, saudaranya meninggal. Begitu dia masuk ke alam barzakh ditanya sama orang tua kita, gimana kabarnya fulan? Gimana kabarnya fulan? Gimana kabarnya anak saya? Gimana kabar istri saya? Dia nanya. Nanti tahu-tahu dijawab, ini di kitab ya, ini saya bukan ngarang ya, ini di kitab. Tahu-tahu nanti dia nanya, Fain fulan, si ini, loh kata yang baru meninggal, dia udah meninggal, udah lama. Emang gak ada? Oh gak ada, berarti beda. Berarti beda. Yang ini lingkungan yang baik-baik, orang-orang baik dikumpulin, tahu-tahu yang itu satu temannya. Nyasar ke tempat yang lain, itu dicariin bu satu-satu. Orang yang dulu di dunia dia kenal, itu sama dia ditanyain, si ini kabarnya gimana, si ini kabarnya bagaimana, si ini kabarnya gimana, ditanyain satu persatu. Ini yang cerita Syekh Ali Jumah, mufti di Mesir. Syekh Ali Jumah, saya lagi dengerin ceramahnya Syekh Ali Jumah cerita begitu. Dan setiap hari Kamis sampai Jumat itu ahlu barzakh itu seperti, kalau kata Syekh Ali Jumat bilang, seperti ditunjukin syasha, kayak televisi atau layar ibaratnya gitu, mereka ditunjukin kuburannya kayak CCTV. Siapa aja yang hari itu nyamperin. Dia tungguin. Ada enggak dari anaknya yang datang? Ada enggak dari kerabatnya yang datang? Ditungguin. Fah, kalau seandainya anaknya kebetulan datang, dia lihat. Ditunjukin sama Allah nih, anak kamu hari Jumat datang, nih anak kamu hari Kamis datang. Mungkin istrinya misalnya, nih istri kamu hari Kamis datang, nih anak kamu hari Kamis datang, fisya-fisya. Kayaknya datangin jangan cuma hari mau puasa. Puasa kuburan rame banget. Padahal orang Jakarta semua itu yang datang. Orang sini-sini juga. Masya Allah. Orang-orang Betawi kuburannya dekat-dekat ya. Tau-tau belakang rumah ada kuburan. Tau-tau di dalam gang ada kuburan. Kata kuburan keluarga. Disambangin gak? Apa dilewatin doang? Kalau ada ibu kita, ada ayah kita di situ datengin, ziarahin, mampirin, tengokin, kan begitu. Mereka senang, farah. Gitu. Nah kalau di dalam kitab Ruh yang pernah saya baca, sampai hari Sabtu pun mereka itu masih tahu kabarnya orang yang datang ke kuburnya. Akhirnya itu gila. Kalau yang saya dapat dari dengar langsung dari Syekh Ali Jum'ah, Khamis wal Jum'ah, hari Kamis Jum'ah. Makanya habaib kita kalau ziarah ke makamnya orang-orang soleh milihnya Jumat. Habib Umar, Habib Ali Masyhur Allahyarhamah dulu bikin ziarah rutin mingguannya kan Jumat pagi ke Zambal, ziarah Makbaro Zambal. Habib Zain bin Ibrahim bin Semit ziarah ke Baqi tiap Jumat. Jumat pagi habis subuh dia keluar jalan ke Baqi, dia ziarah. Begitu karena orang Baqinya atau orang-orang kuburan itu, orang ahli barzakh itu dikasih tontonan sama Allah. Nih fulan, fulan, fulan, fulan yang hari ini ziarah sama kamu. Jadi kita yang orang tuanya udah mendahului kita, sebisa mungkin datang-datang, tengokin, ziarahin, karena mereka senang. Apalagi kalau kita ngelewatin makamnya gak bisa mampir, fatihahin minimal. Karena saat kita mengucapkan salam, mereka tahu kalau kamu lewat dari kuburannya. Jadi begitu kamu lewatin tapi kamu gak bacain, kebangetan banget kan? Sedih lah dia pastinya sebagai seorang tua, kok dilewatin aja tapi gak dibacain. Warwah Ibnu Hibban fi sahihi bi ziyadah, gala rajul, ma aktharu hadha ya Rasulullah wa atyabu, gala fa'mal bih wa muslim ata Abdullah bin Umar anhuma radiyallahu anhuma, lagiyahu rajulu minal a'rab bitarigi Makkah, fasallama alaih Abdullah bin Umar, وحمله على حمار كان يركبه وعطاه عمامه كانت على رأسه. Sayyidina diriwayatkan dari Ibnu Hibban, datang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya Sayyidina Abdullah bin Umar pernah didatengin orang, ada orang Badui, ditemui orang laki-laki Badui, minal a'rab, orang Badui, berarti orang desa ya, orang kampung gitu. Nemuin Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini siapa? Anaknya Sayyidina Umar ibnul Khattab. Nah, dia ulama, karena dia beberapa meriwayatkan hadis, banyak hafal hadis Sayyidina Abdullah bin Umar. Taib, didatengin orang Badui. Saat orang Badui itu datang, maka apa yang dilakukan oleh seorang Abdullah bin Umar? Wahamalahu himar, dinaikin di atas keledai. Sini naik, ibaratnya kalau kita lagi naik mobil, ketemu dia di jalan, sini naik mobil aneh gitu. Naik, ayo naik, naik, naik. Padahal dia orang kampung, orang dusun, orang Badui. Pas ketemu di jalan menuju Mekah sama Abdullah bin Umar disuruh naik keledainya. Naik, naik, kata Abdullah bin Umar. Sini naik ke keledai saya. Udah yang dia bawa naik, habis gitu sama Abdullah bin Umar yang lagi pakai sorban. Sorbannya nih dilepas, dipakein ke Badui itu. Artinya melakukan perbuatan yang gak umum. Mau siapa, orang kampung, orang dusun, kok tiba-tiba dipakein imamah, dinaikin ke keledainya. Siapa orang ini? Orang-orang semua pada nanya. Gala Ibnu Dinar Fagun, ashal aslahakumullahu innahumul a'rab wahu yurduna bil yasir. Fagala Abdullah Ibnu Umar, anna aba hadha kana wadud li Umar Ibn al-Khattab. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna abarral bir as-silah silatul walad ahlu wuddi abi wa Ibnu Hibban fi sahihih. Jadi begitu ada orang ngelihat Sayyidina Abdullah bin Umar itu ngelakuin begitu, ada orang ngingetin, ini orang dusun. Ini orang Badui, orang dusun, orang Badui. dikasih sedikit aja udah cukup. Kan kita sering begitu. Jangan berlebihan, ini orang dusun. Ngerti kalau kita bilang orang kampung, jangan ngasih 100, 10 ribu aja udah gede banget. Udah girang, ada orang ngingetin. Sayyidina Abdullah bin Umar udah disuruh naik ke keledai, pakaiin imamah, gak usah berlebihan menghormatinya. Kata orang itu bilang, tapi apa jawaban Sayyidina Abdullah bin Umar? Sesungguhnya ayahnya orang ini, bukan dia loh, ayahnya orang ini temannya bapak saya. Ayahnya orang ini temannya bapak saya. Sangat dekat dengan Umar bin Khattab. Jadi abahnya sama abah. Jauh banget kan ibaratnya. Ini dulu abahnya, uminya misalnya dulu bertemanan, sekarang anaknya yang bertemanan. Enggak, segitunya enggak kenal, cuman kenal begitu doang. Tapi lihat perlakuannya Abdullah bin Umar. Sampai beliau kemudian mengutip, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bakti yang paling utama adalah baktinya seorang anak yang menyambung keluarga sahabat dekat ayahnya. Nyambung keluarga sahabat dekat ayahnya. Itu salah satu bakti yang paling utama. Jangankan keluarga, sahabat menjadi perhatian kita mestinya. Sahabat orang tua kita. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya para jemaah, kalau misalnya oh orang tua kita punya teman, teman-temannya dia tuh, jangan kamu enggak mau tahu. Karena dengan kamu tahu, kamu jadi bisa menyambung silaturahmi sama mereka. Teman-teman ayah kita, walaupun sekilas, namanya orang laki kan, tapi andai kata kita tahu, nah ini kita cukup tahu nyambung silaturahmi dengan anaknya juga. Begitu. Kenapa? Karena ini semua bagian daripada bakti. Dan dengan kita tetap menyambung kepada mereka, insya Allah membawa apa? Membawa kesenangan di hati mereka yang sudah telah wafat. Paham sampai di sini ya? Kemudian an Abi Bardah radhiyallahu anhu qala qaddamtul Madinah fa atani Abdullah bin Umar fa qala atadri lima ataituk qultu la qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ahabba an yasila abahu fi qabrih falyasil ikhwanu abihi ba'du wa annahu kana baina Abi Umar wa baina abika ikha wa wudd fa ahbabtu an asila dhalik. Kemudian diriwayatkan dari Abi Burdah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, riwayat Abi Burdah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya datang ke Madinah. Dia datang gaddamtul Madinah fa'atani Abdullah bin Umar. Saya didatangin sama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kunjungin saya. Lagi-lagi Abdullah bin Umar putranya Sayyidina Umar Ibn al-Khattab. Kemudian dia berkata, apakah kamu tahu kenapa alasan saya datangin kamu? Kamu tahu enggak alasan saya datangin kamu sekarang ini apa? Dia bilang, ya tentu enggak. Kenapa kamu datangin saya? Saya seorang siapa? Orang biasa gitu, artinya bukan orang penting-penting juga gitu. Kok didatangin sama sekelas Abdullah bin Umar? Maka dia menjawab, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ahabba an yasila abah. Katanya Sayyidina Abdullah bin Umar bilang, barang siapa ya, yang ingin menyambung hubungan dengan ayahnya. Pahami. Man ahabba an yasila abah. Siapa yang pengen nyambung hubungannya sama ayahnya, maka sambunglah hubungan teman-teman ayahnya setelah itu. Jadi kalau kamu mau terus tersambung dengan orang tuamu yang sudah enggak ada, sambung tetap terus teman-teman mereka. Wa annahu kaina baina abi wa Umar wa baina abi. Sesungguhnya dulu antara ayahku Umar dengan abahmu ikha. Hubungan yang erat. Ya, hubungan yang erat fi ikha wa wuddin katanya. Dulu ayah saya tuh sayang banget sama ayah kamu. Hubungan persaudaraan mereka kuat, mereka dekat bukan main. Maka dengan itu sekarang saya pengen nyambung lagi sama kamu. Masya Allah, orang-orang soleh itu begitu. Mereka itu menjalankan hadis Nabi itu dengan seksama. Ini kan nyambung ya, kalau kemarin nih kita ngomongin hubungan antara silaturahmi yang jangan terputus. Nah sekarang bayangin hubungan bakti kita sama orang tua kita itu termasuk diantaranya itu adalah menyambung hubungan kita kepada keluarga. Orang tua kita dan teman-temannya. Nah, kalau kita orang yang suka mutusin silaturahmi rugi banget. Gimana mau bakti sama keluarga sama orang tua kita, kita kalau bisanya mutusin silaturahmi. Orang tua kita, barangkali yang dulu hidup, pernah sumpah serapah. Haramin kamu nginjek rumah fulan. Nah, orang Betawi suka begitu ya, Bu? Enggak. Seharamin kamu datengin rumahnya fulan, kata dia bilang gitu. Awas ya, kamu berani datang ke rumahnya fulan, kata ngomong. Ini pada saudaranya, yang dia ribetin saudaranya. Awas, kata ngomong. Abah enggak redo. Umi enggak redo, kata ngomong. Iya, anaknya Nur, gimana nih? Orang tua, kita harus bakti. Pahamin dulu kaidahnya. La tu'atul makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada yang namanya bakti kalau di dalam situ ada unsur pelanggaran hukum Allah. Kalau di situ ada pelanggaran hukum Allah namanya bukan bakti. Jadi kalau ada orang tua kamu bilang berani nginjek rumahnya, awas. Perlu taat gak? Gak perlu, karena itu melanggar aturan Allah. Nah dia nih yang pernah ngucap begini, begitu dia masuk ke liang lahat udah beda lagi. Ucapannya kalau bisa dia pengen tarik. Ucapannya kalau bisa pengen dia gak ucap. Karena pentingnya hubungan dari sambung menyambung itu. Bukan mutusin. Bukan mutusin. Jadi kalau bayangin. Apakah berlaku permusuhan di dunia sampai di akhirat? Permusuhan yang pernah terjadi di dunia akan menjadi penyesalan di akhirat. Itu betah, itu jelas. Jadi jangan kamu anggap wasiat orang tua saya 7 turunan. Kagak boleh nyamper. Gak boleh nyamper. Jangan ya. Jangan, justru begitu orang tua kamu udah masuk ke liang lahat, yang mereka harapin udah beda lagi. Mereka justru ngarepin jangan jadi saya. Jangan jadi saya. Mereka mau teriak, tapi mereka gak bisa. Mereka mau bilangin kita, jangan mutusin. Tapi bagaimana cara? Jadi orang yang meninggal itu bisa tahu kita, kita gak tahu dia. Kan begitu, mereka bisa lihat kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, bahkan beritanya disampaikan nama Allah ke mereka. Tapi kita di sini enggak tahu berita mereka. Makanya coba kalau kita baca di kitab-kitab awal Mukasyafatul Qulub. Kita temuin kan ada orang tua apa yang dimimpiin sama anaknya. Ma fa'alallahu bika ya ummah? Apa yang Allah lakukan kepadamu setelah kau wafat? Ada orang soleh mimpi orang soleh lainnya nanya, apa yang terjadi padamu saat kau wafat? Mereka nanya karena enggak tahu, memang kita tuh enggak tahu. Tapi kalau mereka tahu, amal kita nyampe terus ke mereka. Jadi bedain itu. Seandainya mereka bisa kasih tahu kita, ya alhamdulillah. Tapi gak bisa. Butuh karomah untuk memberikan wasiat di dalam mimpi itu. Keramat doang, orang soleh doang yang bisa begitu. Kalau model kayak kita orang biasa, ya gak bisa. Orang soleh dimimpiin, iya bisa ngasih nasihat. Jangan begini gitu. Tapi kalau orang tua kita belum tentu. Oh, hakadha. Wa fi hadits sahihain wa ghairuhum al masyhur wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan insyaallah ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Jaga terus hubungan kita sama orang tua kita, sama kerabat mereka, sama semua kaum muslimin muslimat dimanapun kita berada. Makanya ulama berpesan apa? Amilin nas bi akhlagik la bi akhlagihim. Ingat pesannya, Perlakukan orang itu dengan akhlakmu, bukan dengan akhlak mereka. Kalau kamu bermuamalah sama orang dengan tingkah laku mereka, maka kamu akan menjadi bunglon. Di sini nyengir, di sana manyun. Ente bunglon. Di sini ngomong baik, di sana ngomong. Kenapa? Karena kamu menyesuaikan dia. Saya mah fleksibel. Orang baik, kita baik lagi. Kalau orang jahat, belum kenal aja dia sama saya gitu. Belum tahu dia, saya turunannya Samson gitu. Artinya ya gitu. Enggak. Tapi muamalah kita sama orang itu sesuai dengan diri kita. Jadilah orang baik, maka dimanapun kamu berada ketemu orang kamu bakal baik. Orang yang baik, orang yang berburuk akhlaknya pun sama kita, kita tetap baik. Kenapa? Karena kamu muamalahin orang sama diri kamu. Emang dasaran kamu gak bisa jahat? Gimana caranya? Kamu harus berada di level itu. Kamu harus berada di level kamu gak bisa jahat sama orang. Karena Nabi gak pernah ngajarin kita jahat sama orang. Bukan di level orang baik, saya baik. Orang macam-macam. Apa sih bahasanya? Orang Betawi bahasanya banyak, senggol, bacok gitu. Iya, apalagi bahasa macam-macam ya orang Betawi. Iya. Hah? Apa? Lo jual gue beli. Aduh, serem-serem bahasanya. Gitu ya. Hah? Apa? Oh, kalah aja ogah, HP lagi seri. Oh. Macam-macam ya. Ada kalah nggak mau seri apa lagi gitu. Aduh, ada aja, masya Allah. Iya, orang Betawi perumpamaannya macam-macam ya, luar biasa. Nggak apa-apa bu, perumpamaan buat bercanda boleh, tapi jangan serius. Buat apa lagi sampai masuk ke hati, jangan. Yang sayang sama hatinya, yang peduli sama hatinya. Karena kalau enggak diri kita sendiri yang ngejagain hati kita, mau siapa yang ngejagain hati kita? Ngarepin siapa yang bakal ngelindungin hati kita? Enggak ada. Bahkan diri kita sendiri aja enggak akan terlindungi kalau bukan kita yang berusaha melindunginya dengan bantuan Allah. Lalu gimana yang hati ini yang enggak kelihatan, adanya di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, tertutup, enggak semua orang lihat. Siapa lagi yang bisa ngejagain kalau bukan diri kita sendiri? Maka jagain hatinya, jangan sampai menyimpan amarah, dendam, emosi kepada orang lain. Kuncinya adalah amilun nas bi akhlaqik la bi akhlaqihim. Bermuamalahlah kamu kepada orang dengan akhlakmu, bukan dengan akhlak mereka terhadapmu. Jadi harus jadi orang. Sampai kapan jadi orang baiknya? Sampai kita mati jadi orang baik. Levelnya harus sampai di mana? Levelnya sampai di mana? Gak bisa jahat ame orang. Itu levelnya. Kita akan jadi orang baik sampai kapan? Sampai mati. Level baiknya bagaimana? Tidak bisa jahat sama orang. Wallahu a'lam.